الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan dan dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji dan memujanya atas segala nikmat yang selalu kita terima dari Allah Jalla wa Ala. Dari nikmat yang tidak terhingga jumlahnya, tidak terhitung banyaknya, dalam keadaan apapun juga kita tetap menerima nikmat dari Allah Jalla fi'ula. Alhamdulillah, setelah beberapa lama kita diliburkan karena kondisi kesehatan dan juga peraturan, pagi ini kita datang tiba-tiba tanpa pemberitahuan, ya, karena sudah mendapatkan izin langsung dari tim gugus di masjid ini bahwa mulai hari ini saya sudah diizinkan menyampaikan kajian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua keistiqomahan di atas iman dan takwa, diwafatkan kita di atas Islam dan iman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, karena banyak yang tidak mengetahui dan juga mungkin ada yang hadir dan tidak membawa kitab, maka kesempatan ini saya isi dengan mempelajari sebuah hadis, ya, hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim, Tirmidzi dan Imam Ahmad dalam kitab musnadnya dan yang lain-lainnya, dan hadisnya tentu sahih, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. Kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi atau Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kami, dia adalah as-sadiq al-masduq. As-sadiqu, yang jujur, ya, dalam apa yang dia sampaikan dari berita. Wal al-masduq, dijujurkan atau dijujuri. Maksud dari al-masduq di sini adalah sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar dan juga Nawawi, bahwa dia ditepati apa yang dijanjikan untuknya. Pasti akan ditepati apa yang dijanjikan untuknya. Yang menjanjikan untuknya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dijanjikan oleh Allah untuknya pasti akan ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak janji-janji Allah. Di antaranya adalah kemenangan. Ya. Diberikan kemenangan, selalu dijaga, dilindungi oleh Allah, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ungkapan Abdullah bin Mas'ud di pangkal hadis ini dengan kata-kata as-sadiqul masduq, telah mengabarkan kepada kami Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah yang jujur dan dijujuri, atau yang jujur dan yang diberikan apapun yang dijanjikan kepadanya. Ini Abdullah bin Mas'ud mengungkapkan kata-kata ini dengan satu tujuan, atau karena ada yang diinginkannya. Dan ini menunjukkan kecerdasan Abdullah bin Mas'ud, menunjukkan kepahaman beliau. Kenapa demikian? Karena nanti hadis yang dia sampaikan adalah hadis yang ketika itu berkenaan, yang waktu itu ya di zaman Nabi SAW, berkenaan dengan sesuatu yang mungkin lebih kepada berita yang gaib yang disampaikan oleh Nabi SAW, sehingga dia yang jujur, kata-kata dia yang jujur ini sebagai dasar, kalau memang sudah diyakini Nabi orang yang jujur, maka berita yang tadi disampaikan, yang akan disampaikan nanti, berita yang akan disampaikan itu adalah berita yang benar. Walaupun mungkin tidak nampak oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, tidak bisa diraba oleh alat peraba manusia, tidak terpantau ketika itu oleh pengetahuan manusia, tetapi pasti benar. Ya, pasti benar karena dia as-shadiq. Ya. Lalu beliau menyampaikan hadisnya. Kata Nabi SAW, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. Ya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. Dalam riwayat Bukhari, 40 yawman nutfah. Ya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. Dalam riwayat yang lain, ya, bukan dalam Bukhari, ada kata-kata nutfah. Ya. Ada kata-kata nutfah. Sementara dalam Bukhari Muslim hanya mengatakan dikumpulkan selama 40 hari. Dan sudah pasti dia adalah nutfah. Nutfah adalah sperma, mani. Ya. Jadi keadaannya berproses dari, berubah dari mani menjadi sesuatu yang lain, itu prosesnya selama 40 hari. Inna ahadakum, sungguhnya salah seorang dari kamu, yujma'u, dikumpulkan khalquhu, penciptaannya, fi batni ummihi, di dalam perut atau dalam rahim ibunya, 40 yawman, 40 hari. Ini tahapan pertama. Dan 40 hari tahapan pertama ini dalam proses perubahan dari sperma, ya, mani yang sudah berjumpa, bertemu dengan sel telur, pembuahannya yang nanti dari setetes air ini akan berubah menjadi, setelah 40 hari menjadi mudghah. Kata Nabi melanjutkan, alaqah, thumma yakunu alaqatan mithla dhalik. Kemudian menjadi alaqah, sekumpal darah yang lengket, menempel di dinding rahim. Thumma yakunu alaqah mithla dhalik, seperti itu pula. Maksudnya masanya, lamanya. 40 hari, tahapan kedua. Ya, tahapan kedua. Yaitu keadaannya segumpal darah. Proses dari segumpal darah menjadi nanti tahap berikutnya selama 40 hari. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian menjadi sepotong daging atau segumpal daging seperti itu pula. Maksudnya lamanya 40 hari ketiga. Ya. 40 hari pertama proses dari air tadi menjadi gumpalan darah. 40 hari tahapan kedua dari gumpalan darah berubah menjadi daging, yang segumpal daging, dan nanti 40 hari tahapan ketiga itulah perubahan yang terakhir menjadi manusia. Ya. 40 kali 3 120. Ya. 120 hari lamanya proses tersebut, dan Allah Maha Kuasa untuk langsung mencipta. Bukan berarti Allah hanya mampu dalam tahapan-tahapan tersebut, tidak sama sekali. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menciptakan manusia sekedip mata. Sebagaimana Allah mampu mencipta manusia tanpa sperma. Tanpa adanya sperma Allah mencipta manusia. Nabi Isa alaihissalam tanpa sperma. Nabi Adam alaihissalam tanpa sperma dan sel telur. Hawa istrinya Nabi Adam alaihissalam tanpa sel telur dan bahkan tanpa air sperma juga. Dia dari tulang. Sebagaimana diberitakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan disinyalir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Wahai manusia, bertakwalah kepada pencipta Rabb kamu yang telah mencipta kamu dari satu jiwa. Kemudian mencipta dari jiwa ini pasangannya. Wa khalaqa minha zawjaha. Kata Nabi menafsirkan, fa innahunna khuliqna min dhila'. Karena wanita itu dicipta dari tulang yang bengkok. Ya. Dan dari situlah dicipta oleh Allah istri Nabi Adam alaihissalam, wanita dari tulang rusuk. Berarti proses tahapan-tahapan ini hanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak untuk melalui proses, dan ini pelajaran yang sangat penting diambil oleh manusia, bahwa semuanya butuh proses. Tidak ada yang instan. Allah yang Maha Kuasa saja untuk mencipta sekedip mata, menginginkan, menghendaki untuk memberitahukan kepada kita bahwa segala sesuatu membutuhkan proses, ada tahapan-tahapannya dengan penciptaan manusia. Ya. Dari sperma tadi berubah menjadi segumpal darah itu 40 hari, bukan tidak mampu Allah Subhanahu wa taala untuk mencipta langsung jadi manusia. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mencipta alam semesta ini dalam 6 masa, 6 hari. Bukan tidak mampu Allah mencipta segala-galanya dalam sekedip mata, tetapi inilah kehendak Allah. La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya kenapa dia berbuat. Karena dia berbuat sekehendaknya, fa'alul lima yurid. Berbuat sekehendaknya. Sementara kita tidak semua yang kita kehendaki itu kita bisa berbuat. Ya. Tidak semua yang kita kehendaki kita bisa perbuat. Ya. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Innallaha kana aliman hakima. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Di dalam surat At-Takwir. Tidaklah yang kalian kehendaki itu sebagai patokan. Bila mana Allah tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi. Semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak proses penciptaan manusia selain dari Nabi Adam alaihissalam, istrinya Hawa, dan Nabi Isa alaihissalam, prosesnya seperti ini. Yujma'u ahadukum khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. Dalam bentuk sperma, ثُمَّ يَكُنْ أَلَاقَةً مِثْلَ ذَلِكْ ثُمَّ يَكُنْ مُطْغَةً مِثْلَ ذَلِكْ. Dan ini permulaan manusia. Dan tidak ada yang berbeda. Selain dari tiga tadi, tidak ada yang berbeda. Semua sama. Dari setetes air. Menunjukkan bahwa manusia asalnya sama. Dan asal-muasal dari manusia diingatkan oleh Nabi SAW. كُلُّكُمْ مِنْ تُرَابِ. Sungguhnya kalian semuanya asalnya dari tanah. La fadla li arabiyyin ala ajami. Wa la li abyadha ala aswad. Tidak ada keutamaan dari faktor Arab atau tidak Arabnya. atau putih dengan hitamnya, semua sama. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallah atqakum." Sesungguhnya standar kemuliaan di mata Allah hanyalah ketakwaan. Yang paling bertakwa, yang paling mulia. Apapun warna kulitnya. Dari darahnya, apapun darahnya. Darah biru, darah merah, apapun bahasanya, lisannya. Dari manapun asal daerahnya. Bila mana dia paling bertakwa, maka dia paling mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Meskipun manusia mencela, mencemooh, mencaci maki, menghinakan. Kemudian Nabi melanjutkan, setelah selesai 120 hari tadi, lalu Nabi mengatakan, "Tsumma yub'atsullahu malakan." Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat. Fayu'maru bi arba'i kalimat. Pengutusan malaikat di sini menunjukkan bahwa kebersamaan malaikat dengan manusia bukan hanya di dunia. Bahkan sebagian riwayat menjelaskan bahwa proses berpindahnya, proses tahapan demi tahapan itu dalam rahim ini semuanya Allah menugaskan para malaikatnya untuk mengurusi janin. Ya. Kemudian datang malaikat yang lain yang tugasnya hanya sekedar membawa keputusan Allah. Tsumma yab'atsullahu ilaihi malakan fayu'maru bi arba'i kalimat. Jadi malaikat tadi membawa empat keputusan Allah. Ketetapan Allah. Untuk manusia yang sudah yang sudah melalui masa 120 hari. Dalam riwayat yang lain, dan ini sudah juga dijelaskan bahwa ditiupkan ruhnya. Empat keputusan Allah tadi tentang amalnya, tentang rizkinya. Bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyin am sa'id. Atau dalam riwayat Muslim Bukhari ini, wa yuqalu lahu uktub amalahu wa rizqahu wa ajalahu wa syaqiyyun aw sa'id. Tulislah untuk orang ini keputusan empat, untuk empat perkara. Yang pertama amalannya, apapun nanti yang akan diamalkan sudah tertulis, sudah ditetapkan oleh Allah. Wa rizqahu, berapa rezekinya selama hidup di dunia sesuai dengan keputusan berikutnya, ajalnya. Berapa lama ajalnya di dunia itu sudah diputuskan, selama berapa tahun dia hidup, berapa bulan dia hidup, berapa hari, bahkan berapa menit dia hidup di dunia, itu sudah ditetapkan oleh Allah berikut rezekinya. Kemudian keputusan yang keempat adalah syaqiyyun aw sa'id. Sengsara atau bahagia. Maksudnya kehidupan akhiratnya. Surga atau neraka. Ya. Apakah dia masuk surga atau masuk neraka. Ini sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita catat di sini, bahwa keputusan ini bukan keputusan yang tanpa ilmu. Jadi, seorang hamba itu ditetapkan apapun oleh Allah untuknya dan dia berjalan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah. Ini kata-kata yang mengandung makna benar dan makna keliru atau membawa kepada kesalahpahaman. Yang benarnya memang seperti itu. Ya. Kita akan berjalan sesuai dengan ketetapan tadi. Tetapi yang kelirunya bahwa ini adalah keputusan yang tanpa ada andil dari manusia itu sendiri. Tidak. Ini yang diputuskan adalah yang diketahui oleh Allah dari keinginan manusia tersebut. Karena Allah ilmunya maha luas. Jadi apapun yang akan dilakukan oleh seorang manusia, si A, sudah diketahui oleh Allah bahwa dia akan begini-begini nantinya setelah dicipta. Itu sebelum penciptaan alam semesta ini 50 ribu tahun. Allah sudah mengetahuinya bahwa si Fulan, nanti ketika sudah dicipta menjadi manusia di dunia, dia akan begini-begini sampai akhir hayatnya, Allah sudah tahu. Pengetahuan itulah yang ditetapkan oleh Allah, bahwa dia, orang ini akan seperti ini. Jadi keputusan tadi bukan keputusan Allah SWT tetapkan, kemudian si hamba ini yang nanti akan menjalani. Tidak. Bukan sama sekali seperti itu. Yang harus kita ketahui bahwa keputusan itu adalah keinginan manusia itu sendiri. Walaupun belum diciptakan, Allah sudah mengetahuinya. Bukan hanya manusia hamba ini sendiri yang akan dicipta oleh Allah. Semua yang terjadi dalam semesta ini sudah diketahui oleh Allah semuanya, tanpa terkecuali. Allah mengetahuinya. Ya, dan ditulis di Lauhul Mahfuz. Kata Allah setelah mencipta pena, lamma khalaqallahu al-qalam, tatkala Allah mencipta pena, qala lahu uktub. Allah berfirman kepadanya, tulislah. Kata pena, qala wa ma aktub, apa yang akan saya tulis? Qala uktub kulla ma huwa kain. Tulislah semua yang akan terjadi. Jadi semua yang akan terjadi ketika itu sudah diketahui oleh Allah. Sampai yang terjadi pagi hari ini, bahwa kita memulai pelajaran atau pengajian kembali, yang mungkin banyak di antara kita yang tidak tahu. Yang tahu cuma saya, sebelum subuh tadi, ketika saya bangun, saya merasa sudah mendingan, ya, flu-nya juga tidak terasa lagi, akhirnya saya berangkat. Ya, karena mengikuti perkembangan harian. Dan kemarin juga karena sudah mendapatkan lampu hijau, saya berangkat. Tidak ada yang tahu, dan Allah sudah mengetahuinya sebelum penciptaan alam semesta ini semua 50 ribu tahun. Jadi kembali kita kepada hadis bahwa keputusan yang empat tadi sudah ditetapkan oleh Allah semenjak dalam rahim, semenjak manusia itu jadi manusia, berkumpulnya antara jasad dengan ruh. Karena proses perjalanan seorang hamba itu tahapan-tahapannya, kata para ulama, yang pertama tahap alam ruh. Jadi yang akan dicipta oleh Allah nanti semenjak beberapa menit ke depan dari orang-orang yang akan lahir, ya, semuanya sudah ada ruhnya sampai hari kiamat. Yang belum lahir, bahkan cikal bakal manusia dari anak-anak yang sekarang belum balig, yang nanti dia bila berumur panjang dan akan menikah, punya anak, semua ruh-ruh yang akan dicipta menjadi manusia oleh Allah, dikehendaki untuk tercipta manusia dan hidup di muka bumi ini, sudah ada alam ruh namanya. Itu yang dahulu diambil perjanjiannya oleh Allah dari tulang sulbi Nabi Adam. Sebagaimana diceritakan oleh Allah dalam surah Al-A'raf. Wa idh akhadallahu min bani Adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum alaih alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ya. Jadi alam ruh yang pertama. Kemudian alam yang kedua yang akan dilalui manusia, alam ruh bertemu dengan jasad. Inilah saatnya. Ketika ruh yang sudah ada itu diletakkan pada jasad yang memang sudah akan ditetap, yang sudah ditetapkan oleh Allah jasadnya. Bentuknya, rupanya sudah diketahui oleh Allah, orangnya, bangsa Arabnya, non-Arabnya, Eropanya, Afrikanya, semua. Ya. Nah, jadi ketika ditiupkan ruh ke jasad yang sudah selesai masa 120 hari tadi, nah inilah perjumpaan ruh yang pertama dan ini tahapan kedua dalam perjalanan manusia. Kemudian ditiupkanlah ruh tadi, lalu ditetapkan empat keputusan tadi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian ketetapan empat ini, yang pertama adalah rezekinya, ikat bi rizki. Jadi rezeki kita dalam semasa hidup dunia ini, selama hidup dunia ini sudah diputuskan oleh Allah, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memang bila mana kita telusuri, kita dalami dan telaah, sangat menakjubkan. Ada kalanya orang di masa awal kehidupannya berada dalam kesenangan yang luar biasa, rezeki yang melimpah, tetapi di ujung kehidupannya dia hidup menderita. hidup menderita. Dan ini bukan satu dua contoh di sekitar kita. Bukan kita tidak mengetahuinya. Orang-orang yang ketika dia lahir, orang tuanya dalam keadaan berada di puncak kesuksesan ekonominya. Kemudian tiba-tiba bangkrut. Orang tuanya pun sakit-sakitan dan meninggal dunia. Dan anaknya akhirnya hidup susah. Rezekinya berkurang. Walaupun di awalnya dia mendapatkan limpahan rezeki dari Allah. Dan sebaliknya. Dan ada orang dari awal hidupnya sampai meninggal dunia dalam limpahan rezeki, kemudahan yang diberikan oleh Allah dalam rezekinya. Dan ini semuanya keputusan Allah. Tidak ada sangkut pautnya manusia. Manusia hanya berusaha. Perintah untuk berusaha. Ya. Seberapa rezeki yang akan didapatkannya per harinya, per tahunnya, itu sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ajal. Ajal ini juga sangat menakjubkan. Sangat menakjubkan. Ya. Ya, keputusan Allah untuk ajal. Ajal itu tiba dan tidak akan memberitahukan dan tidak memberi aba-aba. Tidak ada alarmnya. Dia tiba di waktu yang diputuskan oleh Allah. Siang, malam, pagi, petang, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan berbuat maksiat, dalam keadaan berbuat ketaatan, ya, datang. Apabila datang ajalnya, waktu diputuskan oleh Allah untuk berpisah. Sementara antara ruh dengan jasad setelah berjumpa di alam rahim, maka tidak akan ada yang bisa memundurkan atau memajukan. Karena memajukan, terkadang ada orang yang ingin memajukan datangnya ajal. Ya. Ada orang-orang yang ingin memundurkan kedatangan ajal. Tetapi semuanya sudah keputusan Allah. Begitu juga amal perbuatan kita selama hidup juga diputuskan oleh Allah. Apapun yang kita perbuat itu sudah ada keputusan Allah. Yang terakhir tadi adalah kesengsaraan dan kebahagiaan. Inilah yang dikenal oleh para ulama, empat keputusan ini dengan as-sawabiqu, yaitu keputusan dahulu, awal, langkah pertama. Jadi kita berjalan melalui keputusan yang empat tadi. Berjalan dalam hidup ini di atas empat keputusan tadi. Dikenal dengan as-sawabiqu, yaitu keputusan awal, pertama. Kemudian Nabi SAW melanjutkan tentang ujung dari kehidupan manusia. Kalau tadi awalnya, yang sekarang ujung kehidupan manusia. Nabi bersabda, فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ. Dalam lewat Muslim, فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ. Dan tidak ada ini di dalam riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, dan maka demi zat yang jiwaku, ya, demi zat yang tidak ada ilah selainnya, tidak ada yang disembah dengan hak kecuali dia atau selainnya, inna ahadakum laya'malu bi'amali ahlil jannah. Ini khawatim namanya. Kalau tadi sawabiq, kalau yang sekarang Nabi bercerita tentang ujung kehidupan manusia di dunia, menunjukkan bahwa sawabik itu memang berpengaruh besar dalam kehidupan manusia. Itulah pokoknya. Dan ujungnya itu bersandar kepada apa yang ditetapkan pertama. Inna ahadakum laya'malu bi'amali ahli jannah. Sesungguhnya ada salah seorang dari manusia yang benar-benar beramal dengan amalan penghuni surga. Amalan-amalan yang saleh, yang tampak oleh manusia, ketaatan yang luar biasa di awal hidupnya, ya, kedekatan dengan Allah, amal ibadah yang banyak nampak oleh manusia, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, sehingga antara dia dengan surga tersebut hanya tersisa satu hasta saja. Maksudnya dengan surga itu dengan kematian. Jadi jaraknya dengan kematian, karena kalau sudah meninggal dia dalam keadaan tersebut, dalam keadaan beriman, dalam keadaan amal kebaikan, tentu dia ke surga. Jadi kematian itu yang memisahkan antara dia dengan surga. Sebagaimana kata Nabi dalam hadis yang lain, ya, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, mengqara'a ayatal kursi dubura kulli salatin, barang siapa yang membaca ayat kursi di dubur setiap sholat, maksudnya di ujung atau setelah selesai sholat fardu, la yamna'ahu min dukhulil jannata illa ayyamun. Min dukhulil jannati illa ayyamun. Tidaklah yang memisahkan dia dengan masuk surga kecuali kematian. Jadi maksud dari jarak antara dia dengan surga, dari dia yang tadi yang dalam hadis ini, dia beramal dengan amal penghuni surga, sampai yang batasan atau jarak dia dengan surga itu hanya satu hasta. Maksud dengan surga ini adalah kematian. Adalah kematian. Fayasbiqu alaihi alkitab. Tetapi dia telah didahului oleh catatannya tadi, bahwa dia menjadi penghuni neraka. Allah mengetahui bahwa dia memang menuju neraka, walaupun di awal hidupnya, bahkan sampai akhir-akhir kehidupannya, dia beramal dengan amal penghuni surga. Tetapi Allah tahu dia, amalannya tadi hanya amalan yang nampak oleh manusia. Jadi ayat hadis ini memang sangat menakutkan dan mendorong kita semua untuk memperbaiki hati kita. Karena bukan memperbaiki apa yang kita pertontonkan kepada manusia. Karena ini akibatnya. Ya, ini akibatnya. Kalau yang standar itu apa yang dipertontonkan, tidak akan terjadi seperti ini. Tapi kalau yang kita perhatikan adalah amalan kalbu kita, bahwa keislaman, ketaatan, keimanan itu memang adalah yang muncul dari dalam kalbu kita, maka jangan khawatir. Jadi yang dimaksud oleh hadis ini bahwa dia beramal dengan amalan penghuni surga seperti yang dilihat oleh manusia. Dan manusia tidak tahu apa yang ada dalam dada. Ya. Tidak bisa menembus dada untuk mengetahui isi hati manusia. Tidak ada satu pun yang tahu. Sampai Nabi Muhammad SAW pun tidak mengetahuinya. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma masani yassu in ana illa nadhirun mubin. Kata Nabi, sebagaimana yang diberitakan oleh Allah, kalau seandainya saya mengetahui yang gaib, maka semua perbuatan dan tindakan, keputusan saya, semuanya akan baik. Lastakthartu minal khair. Jadi kebaikan-kebaikan akan saya dapatkan. Dan saya tidak akan mungkin terjatuh kepada kesalahan atau kepada bahaya. Ya. Tetapi karena dia tidak mengetahui yang gaib, maka Nabi SAW, ya, bersedih selama hampir sebulan atau bahkan sebulan ketika istrinya dituduh berzina. Tidak akan bersedih Nabi, karena dari awal dia sudah tahu ini berita bohong. Dia tidak tahu, dan bahkan beliau sangat bersedih, dan beliau curhat kepada sebagian sahabatnya dengan kesedihannya tersebut. Dan reaksi dari berita itu sangat nampak dalam sikap Nabi kepada Aisyah. Aisyah bercerita sendiri. Ya, tidak seperti biasa Nabi ketika saya sakit. Ya, yang dahulunya dia benar-benar merawat saya, memperhatikan saya. Sekarang saya merasa ada kejanggalan. Aisyah tidak tahu berita itu padahal sudah di luar rumahnya, di luar rumah Nabi dan di luar rumah orang tuanya. Karena di ujung-ujung sakitnya dia disuruh oleh Nabi untuk dirawat di rumah ibunya, bapak ibunya. Aisyah juga tidak tahu berita tersebar kemana-mana di luar rumahnya. Nabi juga tidak tahu bahwa itu adalah berita dusta. Jadi Nabi tidak tahu yang gaib. Ya. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Dan Allah Maha mengetahui ketika orang ini dalam pandangan manusia beramal dengan amalan yang saleh, amalan orang yang bertakwa, calon-calon penghuni surga, ternyata Allah tahu bahwa dalam hatinya bukan itu yang diinginkannya. Lalu apa yang terjadi? Faya'malu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Di ujung kehidupannya dia berbuat amalan penghuni neraka, sehingga dia masuk neraka. ya, waliyadzubillah. Ini yang pertama. Yang kedua, wa inna ahadakum, sebaliknya, la ya'malu bi amali ahli an-nar. Sungguhnya ada di antara kalian orang-orang yang benar-benar beramal dengan amalan penghuni neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Hingga jarak antara dia dengan neraka tersebut tidak lain kecuali hanya satu hasta, ya, satu hasta. Fayasbiqu alaihil kitab. Namun catatannya yang tadi di dalam rahim tidak seperti itu. Dia ditetapkan menjadi penghuni surga. Dan di ujung yang tersisa tadi, fayakmalu bi'amali ahlil jannati fayadkuluha. Dia beramal dengan amalan penghuni surga dan dia masuk surga. Ini semuanya keputusan Allah dan kita tidak tahu. Berita ini bukan membuat kita frustasi dan berlepas tangan dan melepaskan usaha. Nah, kalau begitu, ya udahlah, saya tidak akan meramal lagi. Kalau memang amal soleh ini nanti akan membuat saya nanti ke neraka juga. Nah, kita di sini memberitahukan bahwa yang tampak oleh manusia itu bukan standar. Yang standar adalah apa yang ada dalam kalbu kita. Keimanan kita sendiri, hasil dari dan buah dari keimanan tersebut yang kita rasakan. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sangat luar biasa. Dan hadis ini kata para ulama, ini hadis yang sangat membuat orang-orang saleh dahulu ketakutan dan selalu mawas diri, berusaha menjaga diri agar terhindar dari apa yang diberitakan oleh Nabi dalam hadis tersebut. Ya. Yang pelajaran yang sangat penting bagi kita bahwa Nabi SAW memberitahukan pelajaran-pelajaran dalam hadis ini, memberitahukan perkara yang gaib yang ketika itu belum sampai pengetahuan manusia ke sana, yaitu menceritakan tentang perkembangan proses penciptaan janin dalam rahim. Ya. Bangsa Arab belum mengenalinya. Dunia kedokteran ketika itu dalam bentuk yang zahir-zahir saja. Ya. Sementara yang terjadi dalam perut, dalam rahim, mereka tidak bisa mengenalinya. Ya. Kemudian, yang kedua, besarnya cinta Nabi SAW kepada kita umatnya. Kenapa? Karena berita ini, ya, berita yang disampaikan ini karena begitu takutnya Nabi SAW kepada keadaan umatnya. Dia khawatir, dia takut bila mana umatnya, ya, lupa daratan dan hanya sekedar memperhatikan masalah tampilan zahir saja. Dia sangat khawatir ini. Maka dia mengingatkan tentang hal ini. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bahwa Islam tidaklah bertentangan dengan pengetahuan ilmu dunia. Ya. Tidaklah bertentangan dengan pengetahuan ilmu dunia. Ternyata ilmu kedokteran sekarang ini, ya, tidak bertentangan dengan apa yang diberitakan oleh Nabi SAW. Kecuali dalam pernyataan tadi bahwa telah diputuskan 4 perkara, kemudian datangnya malaikat kepada rahim, kemudian meniupkan ruh, menetapkan 4 kalimat ini, 4 keputusan ini semuanya gaib. Ya. Dan mungkin kalau seandainya agama ini didasarkan kepada akal, maka tidak akan diterima oleh akal. Bagaimana bisa malaikat masuk ke dalam rahim untuk mengurusi janin, untuk meniupkan ruh? Ya. Ini semuanya berita gaib yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, bahwa manusia ini semuanya tanpa terkecuali ketika awal berjumpa ditiupkan ruh ke jasadnya yang sudah dicipta oleh Allah di dalam rahim itu sudah mendapatkan atau sudah diputuskan untuknya empat perkara. Ajalnya sudah ditetapkan berapa jumlahnya, lamanya, rezekinya, amal perbuatannya, kemudian keputusan surga atau nerakanya sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua manusia tidak mengetahuinya. Tidak ada yang tahu. Keputusan tadi tidak ada yang tahu. Tentang rezeki kita tidak tahu. Tentang ajal kita tidak tahu. Tentang amal perbuatan kita hari ini juga kita tidak tahu. Apalagi besoknya. Tentang surga neraka kita juga tidak tahu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau memang itu sudah keputusan Allah, ya tentu Nabi SAW mengatakan, i'malu, berbuatlah, berikhtiarlah, berusahalah. Ya. Terutama untuk keputusan surga neraka. Ini memang konteks hadisnya seperti itu. Berbuatlah untuk mengejar surga, fakullun muyassarun lima kuliqalah. Setiap kita akan diberikan kemudahan untuk menuju apa yang diputuskan oleh Allah. Kemudahan tadi maksudnya dalam bukan mudah kita mengerjakannya, tetapi komitmen kita mengerjakannya. Kita merasa inilah ketaatan, inilah yang baik. Rasa bahwa itu, keyakinan bahwa itu adalah jalan yang baik, ini yang dimaksud dengan dimudahkan. Bukan mudahnya kita berjalan menuju surga, tidak. Apalagi di akhir zaman ini, sangat sulit. Al-qabidu ala dinihi qal-qabidi alal jamri, kata Nabi SAW. Orang yang berpegang dengan agamanya seperti orang yang menggenggam bara. Berat. Ya. Sangat berat. Jadi bukan dimudahkan menuju surga ini kita merasa senang-senang saja beribadah, tidak ada gangguan, tidak ada tantangan, tidak ada ujian, tidak ada cobaan, sama sekali tidak. Apalagi ketika agama ini sudah disamar-samarkan. Sunnah dikatakan bid'ah, bid'ah dikatakan sunnah, tauhid dikatakan syirik, syirik dikatakan tauhid, diputarbalikkan. Ya. Berbagai macam propaganda Islam dituduh yang bukan-bukan, kaum muslimin dituduh yang bukan-bukan. Orang yang ingin menerapkan Islam dengan baik sesuai dengan yang dibawa oleh Nabi, ya, dituding dan dituduh bukan-bukan. Ini cobaan. Ya. Dan memang Nabi memberikan perumpamaan. Tetapi Nabi juga mengabarkan, لا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. Tetap akan ada di umat ini. Jadi umat ini banyak, umat Nabi Muhammad SAW banyak. Tetapi tetap akan ada satu kelompok, ta'ifah, golongan. Dan ini tidak dibedakan siapapun orangnya. Dan dia tidak punya ciri-ciri dari pakaiannya, dari struktur organisasinya, sama sekali tidak. Nabi tidak menjelaskan itu. Dia zahir di atas kebenaran. Tetap berpegang kepada al-haq. Ya, tidak akan mencelakai mereka, siapapun yang menentang atau mencela mereka. Tetap mereka berpegang teguh. Sampai datang keputusan Allah. Ya, mereka yang meninggalkan dunia ini atau yang mencela dan memusuhi mereka yang meninggalkan dunia. Karena tidak ada yang hidup abadi. Baik para nabi yang meninggal atau para musuh nabi yang meninggal. Itulah sunnatullah. Musuh Nabi Nuh sekarang mana? Tidak ada. Semua sudah dibinasakan oleh Allah. Nabi Nuhnya, namanya saja yang harum dengan pengikut-pengikutnya. Begitu juga nabi-nabi dan rasul-rasul setelahnya. Sampai Nabi Muhammad SAW. Terus, sunnatullah. Perseteruan antara kebenaran dan kebatilan tetap ada sampai hari kiamat. Yang masalahnya kita berada di pihak yang mana? Apakah berada di atas kebenaran atau berada di atas kebatilan? Memusuhi agama Allah. tidak menyukai orang yang hanya beribadah kepada Allah. Dan tidak ada satupun yang harus dikoreksi dari sikap mereka. Ya, yang mencelakai dan memudaratkan orang lain. Sama sekali tidak. Tidak mengancam keamanan. Ya. Hanya sebatas tuduhan, dan tuduhan kepada para rasul juga seperti itu. Dituduh para rasul mencela, ya, tokoh-tokoh terdahulu, mencela agama nenek moyang. Ini rasul Nabi kita dituduh demikian. Saffaha alihatana wa aba'ana. Kata mereka kepada Abu Talib, itu kemenakanmu telah membodoh-bodohi, menyalahkan apa yang telah berlalu selama ini, yang berlaku selama ini. Tuduhan kepada Nabi SAW. Ya. Dituduh gila, ini sudah semua para rasul. Dituduh begini, begitu. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat, bahwa Nabi SAW menyatakan tentang kehidupan yang sementara, yang sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki empat yang tadi, kemudian berlanjut dalam kehidupan, tugas kita adalah mencari kebenaran. Ya, mencari kebenaran. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang akan dimudahkan untuk apa yang telah diputuskan. Terkadang masalah rezeki yang sudah dimudahkan oleh Allah untuk seorang, dia tiba-tiba saja dapat rezeki. Ya. Tetapi bila mana Allah susahkan dia mendapatkan rezeki, disempitkan oleh Allah, maka walau semua manusia berusaha untuk membantu melapangkan baginya, tidak akan mungkin bisa lapang. Kemudian satu lagi yang bisa kita petik dari hadis ini adalah semangat beribadah dan kekhawatiran yang harus kita tanamkan terus sebelum ruh sampai ke tenggorokan untuk berpisah dengan jasad. Kita jangan merasa bahwa kita sudah sempurna, seperti yang diterapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala ketika dia menuju sakarat. Ya, sebelum meninggal dunia terdengar oleh orang-orang, karena dia memang sakit parah sebelum meninggal dunia, disebabkan oleh ujian yang dia rasakan, penyakit yang dia dapatkan ketika dihukum dalam masalah fitnah bahwa ideologi Al-Quran itu makhluk yang ditegakkan benderanya oleh penguasa ketika itu, yang dihasut oleh ulama su. Dia akhirnya dipenjara, dicambuk, pingsan karena dicambuk terus berkali-kali sampai datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau meninggal dunia. Beliau sakit. Ketika sakit itu dia terdengar mengatakan la ba'du. Terdengar oleh anak-anak dan murid-muridnya dia mengatakan la ba'du. Tidak, belum saatnya. Ya. Berulang-ulang terdengar kata-kata tersebut. Kemudian salah seorang anaknya bertanya atau muridnya bertanya, apa yang kamu maksud dengan kata-katamu itu? Kata beliau bahwa ada bisikan-bisikan, dan itu tentu bisikan setan. Dia mengatakan bahwa kata-kata setan tadi, saya sudah kalah darimu wahai Ahmad, saya sudah kalah, saya tidak berkutik denganmu, engkau sudah menang. Lalu Imam Ahmad mengatakan belum saatnya, karena saatnya dia masih hidup. Ya, masih hidup. Perjuangan tadi untuk memperbaiki hati, untuk menambah ketaatan dan amal soleh, sampai segitu. Kalau kita, ya, di ujung-ujung kehidupan kita, apalagi kita-kita yang dahulunya merasakan bagaimana hidup dalam kegelapan, tidak tahu tentang agama, kemudian kita diberi hidayah oleh Allah, kemudian kita banyak berbuat, banyak beramal, rajin talabul ilmi, ini yang harus kita khawatirkan. Semua kita, bukan hanya yang begini, semua kita. Makanya jangan merasa sombong dengan pencapaian kita dalam ketaatan beragama. Karena ketaatan dan ketakwaan itu tidak akan mungkin membawa kepada kesombongan dan merasa sempurna. Apalagi kalau kita kita teliti dan telaah hadis ini. Ya, telaah hadis ini. Ini sangat menakutkan. Hanya sejengkal antara dia dengan kematian, bisa jadi semuanya berubah. Semuanya berubah. Yang awalnya baik kemudian menjadi buruk. Yang awalnya buruk menjadi baik. Kisah pembunuh 100 orang, itu salah satu contoh nyata. Dan kisah itu pasti, bukan kisah dongeng. Nabi yang memberitakan dalam hadis yang sahih, bahwa sebelum meninggal dunia, orang tadi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan dosanya, menyesalinya, bertekad untuk tidak mengulangi kembali, kemudian dia ingin memperbaiki diri. Dalam proses perjalanan menuju kebaikan tersebut dia meninggal dunia. Belum sampai separuh perjalanannya dia sudah meninggal dunia. Jadi untuk bertobat ini jangan ditunda-tunda. Menunda-nunda bertobat, menunda-nunda untuk memperbaiki diri, ini termasuk langkah-langkah syaitan. Membuat kita tidak sempat lagi bertobat. Untuk menunda-nunda, nantilah. Ini semuanya perangkap-perangkap syaitan yang sangat berbahaya. Bila mana ada keinginan untuk memperbaiki diri, langsung. Ya, langsung. Jangan memikirkan ini, mempertimbangkan ini. Apalagi meninggalkan sesuatu yang berbau dosa. Kita harus yakin Nabi SAW mengabarkan barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan berikan ganti yang jauh lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik, bimbingan dan petunjuknya, memberikan kita keistiqomahan di atas iman dan takwa, mewafatkan kita di atas husnul khatimah. Innahu jawadun karim. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.